إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmatnya sehingga kita kembali bisa melanjutkan majlis yang ke-100 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita di bab yang ke-9 fi Kitabatil Qurani wa Ikramil Mushaf, tentang hukum-hukum seputar penulisan Al-Quran dan memuliakan Mushaf. Yang pada pertemuan yang telah lalu, yang telah kita bahas penjelasan Imam An-Nawawi rahimahu ta'ala, hukum terkait Al-Quran yang bercampur dengan yang lainnya, seperti Al-Quran yang ditulis ya di dalam kitab tafsir, ya bahwasanya jika lebih banyak maka itu boleh untuk disentuh bagi yang berhadas. Begitu pula Al-Quran jika ditulis kitab-kitab hadis Rasulullah SAW yang di dalam yang terdapat Al-Quran, itu pun masih diperbolehkan. Begitu pula ayat dari Al-Quran yang sudah dimansukh tilawahnya, maka itu pun tidak berlaku sebagaimana hukum mushaf yang sudah kita bahas pembahasan-pembahasan tersebut di pertemuan yang telah lalu. Adapun ya pada pasal yang kali ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahul ta'ala membuka pasal ini, beliau berkata, Faslun, إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. Pasal, jika pada badan orang yang dia sudah bersuci, namun di sebagian tubuhnya itu terdapat najis, terdapat najis yang tidak dimaafkan. Ya, najis itu ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit, ya maka itu dimaafkan. Ada najis yang tidak dimaafkan seperti jika darahnya itu banyak, ya daman masfuhan, darah yang mengalir banyak, maka itu najis. Ya, jika ada najis yang tidak dimaafkan di sebagian jasadnya, faharuma alaihi masul mushafi bimaudi'in najasati bila khilaf, maka diharamkan baginya untuk menyentuh mushaf Al-Quran pada bagian yang ada najisnya tersebut. Ya, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran dengan bagian yang ada najisnya tersebut bila khilaf, yang tidak ada khilaf para ulama ya dalam hal ini. Ya, maka tidak boleh seseorang ya menyentuh bagian mushaf dengan ya sesuatu yang ada najisnya dari tubuhnya. Kenapa? Karena Al-Quran ya Nabi SAW sudah bersabda di hadis yang telah lalu sudah kita bahas dalam riwayat Imam Malik, Imam An-Nasa'i dan lainnya, la yamassul Qur'an illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali suci, kecuali orang yang suci. Yang tentu saja maksudnya yang lebih zahirnya adalah orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, begitu pula orang yang sudah bersuci namun di sebagian tubuhnya ada najis, maka hakikatnya dia tidak menjalankan hadis tersebut. Yani dia menyentuh Al-Quran dengan bagian yang ada najis dan dia menyelisihi hadis Nabi SAW, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan kata Imam Nawawi, bila khilafin, tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, ya, bagaimana jika sebagian tubuhnya ada najis namun dia menyentuhnya dengan bagian tubuh yang tidak ada najis, yang ada najisnya di tangan kiri, lalu menyentuh Al-Qur'annya dengan tangan kanan, apakah diperbolehkan? Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. Ya, maka tidak haram bighairihi. Ya, bighairihi dhamir kembali kepada bighairi maudi'in najasah. Ya, tidak haram menyentuh mushaf Al-Qur'an tersebut dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya. Ya, dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya. Misalnya bagian tubuh yang ada najisnya di bagian tangan kiri, dia menyentuhnya dengan tangan kanan. Ya, maka itu tidaklah mengapa. Alal madhhabis sahih al-masyhur. Ya, berdasarkan madhab yang sahih, ya, yang masyhur dari ya khilaf para ulama Syafi'iyah, dan ini ya dalilnya kuat, sedangkan pendapat yang menyisihnya itu dalilnya lemah. Yang ini bahkan pendapat jumhur para ashab para ulama Syafi'iyah maupun para umat ulama yang lainnya di luar ulama Syafi'iyah. Ya, tidak haram menyentuh ya mushaf dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Qadhi Abu Thayyib ya menukil ijma' dalam hal ini. Ya, menukil bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini, yakni boleh seseorang menyentuh mushaf Al-Qur'an tersebut yang dia sudah bersuci, namun di sebagian tubuhnya ada najis, dia menyentuh dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya, maka itu diperbolehkan. Ya. Hakikatnya dalam permasalahan ini, ya, ulama khilaf menjadi tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, yakni diperbolehkan hal tersebut, menyentuh mushaf Al-Qur'an dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya. Ya, ini diperbolehkan. Kenapa? Karena hakikatnya najis itu berbeda dengan hadas. Ya, hadas itu berbeda dengan najis. Adapun hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, itu yata'adda. Ya, itu merunut, menyambar, ya, menyambar ke seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian tubuh itu terkena hadas. Seseorang yang memiliki hadas kecil, maka seluruh bagian tubuhnya itu berhadas kecil, ya, tanpa terkecuali. Seseorang yang memiliki hadas besar, seluruh bagian tubuhnya itu memiliki hadas besar tanpa terkecuali. Ya, maka adapun hadas itu merembet ke seluruh tubuh. Berbeda dengan najis. Ya, najis itu la yata'adda. Dia itu tidak merembet kecuali hanya di bagian yang ada najisnya saja. Ya, seseorang terkena najis atau ada najis di bagian tangan kirinya, maka yang dihukumi najis itu hanya di bagian tangan kirinya. Di bagian tubuhnya yang lain itu tidak dihukumi najis. Ya, tidak dihukumi najis. Maka ini ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, begitu pula Imam Syirazi dalam Al-Muhadzab, ya, bahwa berbeda antara najis dengan hadas. Ya, itu dua hukum yang berbeda. Maka diperbolehkan ketika seseorang tidak berhadas namun di sebagian tubuhnya ada najisnya dan dia memegang Al-Qur'an bukan dengan bagian tubuh yang ada najisnya. Maka ini diperbolehkan. Karena hakikatnya ya taubahnya dia memegang Al-Qur'an tersebut dalam keadaan suci dan dengan bagian tubuh yang suci, maka tetap diperbolehkan. Wa qala, pendapat yang kedua sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi rahimah taala, wa qala Abul Qasim As-Saimari min ashabina yahrum. Ya, berkata Al-Imam Abul Qasim As-Saimari min ashabina, dari kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa hal tersebut haram. Ya, hal tersebut haram. Ya, yakni ketika seseorang ya ada najis di tangan kirinya, kemudian dia memegang dengan tangan kanannya yang itu tidak ada najis, maka ini tetap haram. Ya, maka tetap haram. Ya, tidak dijelaskan alasannya oleh Imam An-Nawawi di At-Tibyan, namun di nukilan lainnya dari kitab ulama Syafi'iyah dijelaskan alasannya. Ya, bahwasanya Al-Qadhi As-Saimari ini beliau ya menggunakan qiyas. Yakni kama la yajuzu lil muhdithi an yamassa al-mushafa bi dhahrihi wa in kanat at-taharatu tajibu fi ghairihi. Ya, sebagaimana seseorang, yakni mengkiaskan ke orang yang berhadas. Orang yang berhadas, ya, dia tidak boleh menyentuh mushaf, ya, dengan bagian punggungnya. Ya, dengan bagian punggungnya. Padahal taharah itu tempatnya bukan di punggung. Ya, taharah itu kan jika berwudu itu tempatnya di wajah, di tangan dan di kaki. Namun orang tersebut ketika belum berwudu dihukumi berhadas. Ketika seseorang berhadas, dia tetap tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an dengan punggungnya, padahal punggung itu bukan tempat dibasuhnya atau dicucinya ketika taharah. Maka tetap dia tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf. Ya, begitu pula ketika seseorang ada najis tapi di bagian tubuh yang lainnya. Yakni beliau mengkiaskan seseorang yang ada najis di salah satu bagian dengan seseorang yang dia berhadas lalu menyentuh mushaf itu dengan bagian yang tidak harus dibasuh ketika taharah. Ya, mengkiasnya kepada orang yang berhadas. Ya. Kata Imam An-Nawawi, "Wa ghallathahu ashabuna bihadza." Para ashab kami, yakni para pembesar ulama Syafi'iyah, menganggap Al-Qadhi Abu Qasim As-Saimari ini ya ghalat, telah melakukan ghalat, kekeliruan dalam hal ini. Ini qiyas yang salah. Ya, qiyas yang salah. Kenapa? Karena qiyas itu disyaratkan dia ya antara far' dengan asalnya itu memiliki wajh syabah atau memiliki illat yang sama antara yang mau diqiyaskan dengan tujuan qiyas. Ya, sedangkan dalam bab hadas dan najis ini dua hal yang berbeda sebagaimana sudah dijelaskan tadi pada pendapat yang pertama, bahwa hadas itu meliputi seluruh tubuh, baik hadas kecil maupun hadas besar itu meliputi seluruh tubuh. Berbeda hukumnya dengan najis. Ya, najis itu hanya dihukumi yang terkena najis bagian yang ada najisnya saja. Maka bagian yang tidak ada najisnya itu tidak dihukumi sebagai najis. Ya, maka kiasnya ini ya itu bisa dibilang kias yang tidak sahih. Ya, bahkan dianggap keliru oleh Imam An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Ya, pendapat yang ketiga bahwasanya ya menyentuh mushaf tersebut pada bagian yang tidak ada najisnya itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh sebagaimana yang dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau berkata, qala al-qadhi Abu Thayyib hadha alladhi qalahu mardudun bil ijma'. Ya, ini pendapat ini yakni pendapat yang mengharamkan menyentuh Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an dengan bagian yang tidak ada najisnya itu tidak boleh, ini tertolak dengan ijma'. Ya, membantah bantahan terhadap pendapat yang kedua. Thumma 'ala al-mashhuri qala ba'du ashhabina innahu makruhun. Ya, menurut pendapat yang masyhur, ya, ketika ada khilaf para ulama Syafi'iyah, pendapat yang masyhur yang lebih tepat menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan itu dalilnya lebih kuat bahwasanya hukumnya makruh. Ya, ini adalah ya pendapat di antara pendapat Al-Mutawalli. Ya, Al-Imam Al-Mutawalli dari para ulama Syafi'iyah. Ya, bahwasanya makruh. Ya, maka ini pun dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wal mukhtar annahu laysa bimakruhin. Ya, pendapat yang lebih ya dipilih bahwasanya hal tersebut tidaklah makruh. Ya, hal tersebut tidaklah makruh. Yakni tetap diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'an dengan bagian tubuh yang tidak ada najisnya. Ya, dan itu tidak bisa dikiaskan antara najis dengan hukum hadas, ya.